Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pemirsa dan pendengar Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmat yang senantiasa Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita semua. Dan di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala yang patut kita syukuri pada malam ini, di antaranya adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat waktu luang, dan di antaranya juga nikmat diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan pembelajaran bahasa Arab kita pada malam ini. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-nikmat tersebut, dan seraya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua dijadikan sebagai hamba-hamba yang pandai bersyukur kepadanya, dan dijadikan sebagai hamba-hamba yang pandai menggunakan semua nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk taat kepadanya. Ma'asyiral ikhwah, saudara-saudara seiman yang saya cintai karena Allah, insyaAllah ta'ala pada malam ini kita akan melanjutkan kembali ad-darsus tsalits, pelajaran ketiga, yang mana alhamdulillah kita sudah sampai kepada latihan yang ketujuh. Al-thamin. Al-sabi' wala al-thamin ya ikhwan? Al-sabi'. Yang mana pada malam ini insyaAllah ta'ala kita akan masuk ke latihan ketujuh. Sebelum kita masuk ke latihan ketujuh, at-tamrin as-sabi', kita ingatkan kembali kepada ma'asyirul ikhwah terkait dengan beberapa hal yang sudah kita pelajari pada kesempatan yang lalu. Yang pertama, yang penting diingat bahwa al-jumlah atau kalimat dalam bahasa Arab, al-jumlah yang berarti kalimat, al-jumlah dalam bahasa Arab itu terbagi menjadi dua. Al-jumlah, kalimat dalam bahasa Arab terbagi menjadi dua. Yang pertama disebut al-jumlatu al-ismiyah, jumlah ismiyah, yaitu kalimat yang dimulai dengan isim, dimulai dengan kata benda. Dan yang kedua adalah al-jumlatul fi'liyah, kalimat yang dimulai dengan kata kerja. Kita fokuskan ke pembahasan tentang al-jumlatu al-ismiyah, jumlah ismiyah, kalimat yang dimulai dengan kata benda. Sudah kita jelaskan pada kesempatan yang lalu, dan ini sudah kita jelaskan secara rinci ketika kita membahas jilid yang pertama dari kitab Durusul Lughatil Arabiyah ini, bahwa al-jumlatu al-ismiyah, bahwa jumlah ismiyah itu unsur pokoknya ada dua. Yang pertama yang disebut dengan al-mubtada, dan yang kedua disebut al-khabar. Sebagai contoh, misalnya kita sebutkan contoh al-qalamu maksurun, contohnya al-qalamu maksurun. Mana al-qalamu maksurun ya ikhwan? Al-qalamu maksurun, pena itu patah. Al-qalamu maksurun adalah kalimat yang dimulai dengan kata benda. Kata yang pertama yang ada pada kalimat tersebut adalah kata benda. Ada sekedarik ya ikhwan? Yaitu kalimat atau kata al-qalamu. Al-qalamu di sini sebagai al-mubtada, adapun maksurun sebagai khabar. Kemudian ma'asyirul ikhwah, al-mubtada wal khabar ini kalau kita perhatikan dari contoh yang kita sebutkan tadi, al-qalamu maksurun, kita temukan kedua-duanya marfu'. Kedua-duanya marfu, apa itu marfu ya kawan? Marfu itu kondisi di mana harakat terakhir kata benda tersebut kedua-duanya diakhiri dengan dhammah atau dhammatain. Al-qalamu maksurun. Al-qalamu marfu, maksurun, marfu. Apa itu marfu ya kawan? Marfu. Untuk lebih memudahkan pemahaman tentang makna marfu ini, sementara kita katakan marfu itu dhammah, kalimat atau kata yang diakhiri dengan harakat dhammah. Al-qalamu maksurun dhammatain. Yang pertama dhammah, yang kedua dhammatain. Nah, nashir al-ikhwah, kalimat ini, kalimat yang kita sebutkan tadi, yaitu al-qalamu maksurun, bisa masuk ke dalamnya kata inna. Bisa masuk ke dalamnya kata inna. Inna artinya sesungguhnya. Ketika kita masukkan inna ke dalam kalimat al-qalamu maksurun, kita lihat perubahannya. Innal qalama maksurun. Ketika kita masukkan inna, apa makna inna tadi ya kawan? Inna sesungguhnya. Ketika kita masukkan inna ke dalam kalimat al-qalamu maksurun, bagaimana perubahannya ya kawan? Innal qalama maksurun. Apa yang terjadi? Al-qalamu yang tadinya marfu', al-qalamu yang tadinya marfu', tadinya diakhiri harakat dhammah, menjadi fathah sekarang. Innal qalama, innal qalama maksurun. Nah, yang akan kita bahas pada kesempatan malam ini adalah kata ka'anna. Di latihan ke-7 yang akan kita baca pada malam ini, ada latihan terkait dengan penggunaan ka'anna. Ka'anna itu termasuk saudari-saudarinya inna. Jadi inna itu ternyata punya saudari-saudari ya kawan, punya akhwat, punya saudari-saudari, dia tidak sendirian. Di antaranya selain ka'anna yang sudah kita bahas pada kesempatan yang lalu, apa ya kawan? Lakinna, yang sudah kita bahas pada latihan ke-6 pada pekan lalu. Ada sekadalik? Lakinna dan ka'anna, kedua-duanya adalah termasuk saudari-saudarinya inna. Dan apa konsekuensi ketika kita katakan bahwa lakinna dan ka'anna itu termasuk saudari-saudarinya inna? Apa konsekuensi dari kalimat ini? Bahwa lakinna dan ka'anna mempunyai fungsi yang sama seperti inna ketika masuk ke jumlah ismiyah. Kita lihat latihan ke-7. Mudah-mudahan dengan menyebutkan beberapa contoh akan lebih memperjelas kaidah terkait ka'anna ini. Silakan lihat halaman 22, halaman 22. Ikhwan dan akhwat di rumah, silakan lihat halaman 22. Segera persiapkan alat tulisnya dan tulis kiranya apa yang penting untuk ditulis. Di sini di latihan ke-7, bagian paling bawah dari latihan dari halaman 22, at-tamrin as-sabi', perintahnya adalah iqra'il mithalaini. Apa makna iqra'il mithalaini ya ikhwan? Nah, bacalah dua contoh, iqra'il mithalaini. Thumma adkhil, mana thumma adkhil? Kemudian masukkan ka'anna. Masukkan apa? Ka'anna. Ka'anna alal jumalil atiyah, ke dalam kalimat-kalimat berikut. Ilman, mana ilman? Dengan memahami, dengan mengetahui. Bi anna ka'anna, bahwasanya kata ka'anna itu min akhwati inna, termasuk saudari-saudarinya inna. Apa konsekuensi daripada kalimat ini ya kawan? Apa maksud daripada ka'anna itu termasuk daripada saudari-saudarinya inna? Bahwa ka'anna nanti punya fungsi seperti inna ketika masuk ke jumlah isminya, memansubkan mubtada sehingga menjadi isimnya, dan memarfu'kan khabar sehingga menjadi khabarnya. Kita lihat contohnya. Ada dua contoh di sini. Man hadzal fata? Man hadzal fata? Apa makna man hadzal fata ya kan? Siapa pemuda ini? Nah, siapa pemuda ini? Ka'annahu akhuka. Ka'annahu akhuka. Apa makna ka'annahu akhuka? Sepertinya dia saudara. Naam, makna ka'anna di sini artinya sepertinya. Atau kelihatannya, sepertinya, apalagi seakan-akan. Ka'anna mempunyai makna-makna yang kita sebutkan tadi. Ka'annahu akhuka, sepertinya dia akhuka, saudara laki-lakimu, saudara laki-lakimu. Antum perhatikan kata ka'anna di sini. Ka'anna di sini masuk ke jumlah ismiyah. Masuk ke jumlah ismiyah. Asalnya kalau ka'anna kita hapuskan, kalau ka'anna kita hapuskan, maka asalnya adalah huwa akhuka. Huwa akhuka. Mana huwa akhuka? Dia saudara laki-lakimu. Sebelum masuk ka'anna seperti itu, huwa akhuka. Ketika masuk ka'anna, ka'anna ditambah dengan huwa, maka berubah menjadi ka'annahu. Paham tuh ya kan? Ka'anna ditambah huwa menjadi ka'annahu. Ka'annahu akhuka. Paham tuh? Baik. Kemudian yang ba, antum lihat di sini, contoh yang kedua. Man hadhihi at-tiflatu? Man hadhihi at-tiflatu? Ma mana man hadhihi at-tiflatu? Siapa anak perempuan? Anak perempuan ini. Siapa anak perempuan ini? Ini ada di halaman berapa ya, kawan? Halaman 23. Silakan ganti halaman 23, ikhwan dan akhwat di rumah. Contoh yang kedua dari latihan ketujuh ini, man hadhihi tiflatu? Siapa anak perempuan ini? Ka'annaha ukhtuka. Ka'annaha ukhtuka. Mana ka'annaha ukhtuka? Sepertinya dia saudari perempuanmu. Sepertinya dia saudari perempuanmu. Antum perhatikan di sini, ikhwan. Antum perhatikan di sini. Ka'annaha ukhtuka. Asalnya kalau kita hilangkan kalimat ka'anna, kalau kita hilangkan kalimat ka'anna, asalnya adalah hiya ukhtuka. Asalnya bagaimana, ikhwan? Hiya ukhtuka. Ketika masuk ka'anna, jadi apa, ikhwan? Ka'annaha ukhtuka. Kalau dari sebelumnya, huwa. Huwa ka'annahu. Hiya ka'annaha. Wadih, ya, ikhwan? Wadih, insyaAllah. Dan nanti kita akan lihat di soal-soal yang ada di bawahnya. Nanti ka'anna akan disambung dengan domir-domir yang lain selain huwa dan hiya. Dan antum diminta untuk menyambung ka'anna dengan domir tersebut. Siap ya, ikhwan? Insyaallah. Wadih, insyaallah, al-mithalain. Jelas wadih. Dua contoh itu? Wadih. Nah, mudah-mudahan ikhwan dan akhwat di rumah mudah-mudahan juga bisa memahami dua contoh ini. Kita mulai dari ikhwan di studio. Ana minta dua orang baca dua soal, satu orang satu soal. Kemudian insyaallah kita buka kesempatan bagi ikhwan dan akhwat di rumah untuk bisa ikut bersama mencoba latihan ketujuh ini insyaallah. Tafadhal ya akhil karim, man yabda? Anta Riyadi wala anta ya Miko? Ana wala. Anta Miko? Tafadhal ya. Anta athani ya Riyandi. Al-awwal, tafadhal. Wahid. Naam. Huwa zamiluka. Naam. Ma mana huwa zamiluka? Dia temanmu. Naam. Masukkan ka'anna. Silakan. Ka'annahu zamiluka. Mumtaz. Ka'annahu zamiluka. Sekarang bagaimana maknanya? Sepertinya dia temanmu. Sepertinya dia temanmu. Ahsanta ya akhi. Lihat, huwa ka'anna disambung dengan apa, ikhwan? Ka'anna disambung dengan kalimat huwa. Huwa. Menjadi ka'annahu. Sama seperti contoh yang pertama. Alaysa kadzalik? Bala. Nah. Soal yang kedua, tafadhal hari ini. الثاني الثاني هي طبيبة نعم dia seorang dokter نعم طبيبة مؤنث ولا مذكر يا هريندي مؤنث نعم كأنها طبيبة نعم كأنها طبيبة ترجمي sepertinya dia seorang dokter نعم sepertinya dia dia di sini dia perempuan نعم dia seorang dokter نعم كأنها tambah هي menjadi apa tadi ikhwan كأنها كأنها نعم sama seperti contoh ke kedua yang sudah kita baca tadi نعم alhamdulillah selesai sudah dua soal نعم kita persilakan kepada ikhwan dan akhwat di rumah tafadhal ya akhi ya baik ikhwan assalamualaikum jami'an bagi anda yang ingin mencoba silakan dapat menghubungi ke nomor line telepon kami 021-823-6543 untuk mencoba latihan nomor ketiga pada halaman ke-23. Tapi khawatir salam azakullah jamian. Kita angkat yang pertama. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana Bapak? Dari dengan Pak Akmal dari Padang, Pak. Pak Akmal di Padang. Ada bukunya ya. Di rumah, Pak? Main biasa. Main dah ke kita Pak Akmal atau Blabas? Saya nurika alkitab insyaAllah. Kita tampakkan di layar monitor Bapak bukunya insyaAllah. Ya, syukran. Bagaimana Pak Akmal sekarang? Sudah terlihat? Ya, sudah Pak. Silakan. Bapak Bapak Akmal nomor 3 dan nomor 4. Al-Thalith wal-Rabi' Tafadhal. Hum talibun. Maratan thaniya Pak Akmal, sekali lagi. Hum talibun. Talibun, yakin begitu bacaannya? Hum tullabun. Ahsanta Pak Akmal. Ma al-farku baina talibun wa tullabun? Apa beda antara talib dengan tullab ya Pak Akmal? Kalau talibun untuk satu orang, kalau tullabun untuk banyak orang. Mumtaz. Terjemahkan Pak Akmal. Hum tullabun. Mereka semua adalah pelajar. Naam, mereka semua para pelajar. Ya. Silakan masukkan ke Anna. Ka'annahum tullabun. Mumtaz. Ka'annahum tullabun. Masya Allah. Tarjim. Ka'annahum tullabun. Terjemahkan. Ka'an sesungguhnya mereka semua adalah pelajar. Ka'anna. Mana ka'anna Pak Akmal? Pak Akmal mengikuti dari awal. Seakan-akan mereka semua adalah pelajar. Mumtaz. Ka'annahum tullabun. Seakan-akan mereka semua adalah mereka pelajar. Semua adalah para pelajar. Masya Allah. Atau sepertinya mereka para pelajar. Nah, mumtaz. Satu lagi Pak Akmal. Kalau tidak keberatan. Satu lagi Pak Akmal, boleh? Nomor 4. Naam, Ar-Rabi'. Silakan. Anta maridun. Naam, anta maridun. Ma mana anta maridun? Kamu sakit? Kamu sakit. Taib. Silakan masukkan ke anna. Ka'annaka maridun. Mumtaz. Ka'annaka maridun. Terjem Pak Akmal. Seakan-akan kamu sepertinya sakit. Naam, sepertinya kamu sakit. Mumtaz. Ahsanta Pak Akmal, Masya Allah. Jazakallah khairan ya Pak Akmal. Syukran ya Pak. Afwan. Baik. Terima kasih Bapak Akmal. Ahsanta Barakallahu Fika. Untuk selanjutnya di belakang Bapak Akmal, Anda juga dapat mencoba untuk latihan ataupun nomor yang selanjutnya, nomor 5 dan juga nomor 6. Nah. Kita angkat. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dengan siapa, di mana, Bapak? Dari Abu Nada, Purwakarta. Iya, Bapak Abu Nada. Naam. Iya, silakan. Kaifa halak Pak Abu Nada? Alhamdulillah bi khairin. Masyaallah. Ma'akal kitab Pak Abu Nada? Indi kan. Tafadhal. Iqra rakam kamalan? Al-khamis. Al-khamis was-sadis, naam. Al-khamis. Nah, tafadhal. Huwa mudarrisun jadidun. Nah, sekali lagi Pak Abu Nada. Huwa mudarrisun jadidun. Jadidun atau jadidun? Jadidun. Mumtaz. Jadidun. Nah. Tarjim. Dia Dia seorang pengajar baru. Naam, dia seorang pengajar baru. Taib. Masukkan ke Anna, silakan. Ka'annahu mudarisun jadidun. Panjang pendeknya Pak Akmal sekali lagi. Ya. Panjang pendeknya perbaiki lagi. Ka'annahu mudarisun jadidun. Mumtaz. Ka'annahu mudarisun jadidun. Terjem. Sepertinya dia seorang guru baru. Nah, sahih, mumtaz. Satu lagi Pak Abu Nada. As-sadis. Anti uhtun Maryamu. Sekali lagi Pak Akmal, sekali lagi perbaiki lagi Pak Abu Nada. Anti uhtun Maryamu. Uhtun, begitu? Maryam. Uhtun, seperti itu? Maryamna. Yang benar adalah anti ukhtu Maryama. Anti nah. Ukhtu Maryama. Baik, mengapa ukhtu Pak Abu Nada? Sebagai mudhaf. Mudhaf, nah. Maryama sebagai mudhafun? Mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih, nah. Teruskan, masukkan ke Anna. Tafadhal Pak Abu Nada. Silakan masukkan ke Anna. Ka'annaki ukhtu Maryama. Ka'annaki ukhtu Maryama. Maryama, mumtaz. Tarjim. Sepertinya dia saudara perempuan Maryam. Sepertinya dia saudara perempuan Maryam. Mumtaz. Ahsant. Mumtaz. Syukran Pak Abu Nada. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saat sebelumnya ada pertanyaan yang datang terkait dengan Kak Anna. Iya. Baik. Maka terkait dengan latihan ini. Ya. Assalamualaikum Ustaz, dari seorang penanya yang tidak menyebutkan namanya. Afan Ustaz, contoh ahuka tadi dalam contoh, kenapa bukan ahoka jika dimasuki Kak Anna? Syukran. Afan. Ya, di sini sudah kita jelaskan tadi bahwa ka'anna sama seperti anna masuk ke jumlah ismiyah. Ada sekedar ya, ikhwan? Nah, sampai di sini antum paham? Sampai di sini paham? Bahwa ka'anna sama seperti inna masuk ke jumlah ismiyah. Ketika anna atau ka'anna masuk ke jumlah ismiyah, apa yang terjadi, ikhwan? Mubtada yang tadinya marfu menjadi mansub. Khabarnya tetap marfu. Khabarnya tetap marfu. Ada sekedarik? Nah, di contoh yang disebutkan penanya tadi, ka'annahu akhuka, ka'annahu akhuka, ada pertanyaan mengapa bukan akhaka. Jawabannya adalah dengan jalan merinci kembali mana mubtada dan mana khabar. Tadi sudah kita jelaskan kalau ka'anna kita hapus, asalnya bagaimana ikhwan? Kalimat ka'annahu akhuka, kalau kita hapus ka'annanya bagaimana asalnya? Huwa akhuka. Naam, al-su'alan, soalnya sekarang mana mubtada? Aina al-mubtada? Huwa akhuka, mana mubtadanya? Huwa. Mana khabarnya? Akhuka. Sekarang ketika masuk ke anna, mana yang jadi mansub? Huwa. Mubtada atau khabarnya? Mubtada. Mana mubtadanya? Huwa. Akhuka? Khabar. Khabar berubah tidak menjadi mansub? Tidak. Dia tetap akhuka, bukan akhaka. Penanya sepertinya salah dalam menentukan mana mubtada dan mana khabar. Penanya sepertinya menyangka bahwa akhuka di situ mubtada. Jadi itu yang berubah. Jadi akhaka mansub. La khata. Kita katakan bahwa di sini kalau kita hapus ka'annanya, lihat huwa akhuka. Mana mubtadanya sekarang? Sekarang jelas sekarang. Mana mubtadanya? Huwa. Ala sekadarik. Yang mansub sekarang huwa. Akhuka tetap marfu. Sehingga ketika masuk ka'anna, ka'annahu akhuka. Akhuka tetap. Karena itu posisinya sebagai khabar sebelum ka'anna masuk. Karena ka'anna hanya memansubkan mubtada, tidak memansubkan khabar. Nah, wallahu a'lam bissawab, mudah-mudahan bisa dipahami. Ya mungkin dia belum apa namanya? Masih bingung antara belum bisa. Nah, sahih. Belum bisa membedakan mana mubtada dan mana al-khabar. Dia menyangka akhu di sini adalah mubtada sehingga ini yang berubah jadi akhuka. Nah, wallahu a'lam. Baik. Barakallahu fik. Afik ya barakallahu. Nah, nastamir. Nah, kita lanjutkan. Kita masuk ke at-tamrin ats-tsamin. Latihan ke-6. Dan di sini kita menemukan pembahasan tentang al-adad wal-ma'dud yang dulu pernah kita bahas juga di jilid pertama. Al-adad wal-ma'dud. Apa itu al-adad? Al-adad adalah bilangan. Al-ma'dud yang terbilang. Isim al-ma'dud itu adalah isim yang terletak setelah al-adad. Dan kalau kita ingat pembahasan jilid yang pertama, yang kita bahas di jilid pertama itu angka 1 sampai angka 10. Dan di jilid kedua ini, sekarang kita mulai dengan angka 11 sampai angka 20. Sekali lagi, babnya apa ya kawan tadi babnya? Tentang apa? Al-adadu wal-ma'dudu. Al-adad wal-ma'dud. Apa itu al-adad? Bilangan. Bilangan. Al-ma'dud yang terbilang. Yang terbilang. Atau lebih jelasnya bahwa al-ma'dud adalah isim yang datang setelah al-adad. Sebagai contoh di sini. Sebagai contoh lihat latihan ke-8. Iqra ma yali. Mana iqra ma yali? Bacalah apa-apa yang berikut. Nah, bacalah apa yang berikut. Kita ambil contoh yang pertama, angka 11. Bagaimana bilangannya? Ahada asyara taliban. Lihat ikhwan kata ahada asyara taliban. Apa makna ahada asyara taliban? 11 murid atau 11 siswa. Atau 11 pelajar. Pertanyaannya, as-su'al huna. Aina al-adad wa aina al-ma'dud? Mana yang dimaksud dengan adad dan mana yang dimaksud dengan al-ma'dud? Kita pahami itu dulu. Nanti kita akan berlanjut ke kaidah-kaidah berikutnya. Ini mengingatkan kembali tentang apa yang sudah kita pelajari di jilid yang pertama. Mana yang dimaksud dengan al-adad? Dalam kalimat ahada asyara taliban, mana yang disebut al-adad? Ahada asyara. Ahada asyara. Bilangan 11. Itu al-adad. Ternyata al-adadnya di sini gabungan dua kata. Ala sekadalik? Bala. Kalimat ahada dan kalimat asyara. Itu al-adadnya. Mana ma'dudnya? Taliban. Taliban. Apa itu ma'dud? Yang terbilang. Yang terbilang. Atau kita jelaskan tadi definisinya. Lebih jelas lagi apa itu al-ma'dud? Isim yang datang. Isim yang datang setelah al-adad. Nah, isim yang datang setelah kalimat ahada asyara adalah kata taliban. Ada sekadarik? Ada. Itu al-ma'dud. Wadih? Wadih. Contoh yang kedua. Kita lihat angka 12 sekarang. Itna asyara taliban. Itna asyara taliban. Mana al-adad dan mana al-ma'dud? Itna asyara al-adad. Itna asyara itu al-adad. Al-adad. Mana ma'dudnya? Taliban. Taliban. Wadih ya ikhwan? Wadih. Untuk memperjelas lagi, silakan baca angka 13. Bagaimana bacaannya? Thalathata asyara taliban. Naam, thalathata asyara taliban. Aina al-adad? Mana yang dimaksud dengan al-adad di sini ikhwan? Thalathata asyara. Thalathata asyara. Aina al-ma'dud? Mana ma'dudnya? Taliban. Taliban. Wadih? Wadih. Dan begitu seterusnya sampai angka 20. Talibannya, antum lihat kata taliban yang datang setelah al-adad itu semuanya antum lihat bentuknya mufrad mansub. Ada sekadalik? Bagaimana bentuk al-ma'dud yang antum temukan di contoh-contoh ini ikhwan? Bentuk ma'dudnya bagaimana? Pertama dia tunggal, mufrad. Talib. Ada sekadalik? Talib mufrad wala jamak? Talib kalimat tunggal atau kalimat jamak? Tunggal. Tunggal. Ini yang pertama. Mufrad. Kemudian yang kedua, harakat huruf terakhirnya apa? Fathatain. Fathatain ini mansub. Sehingga di sini kita dapat mengambil satu kaidah bahwa al-ma'dud dari angka-angka yang disebutkan di sini dari 11 sampai 20 bentuknya adalah mufrad mansub. Mufrad mansub. Wadah ya ikhwan? Taliban mufrad. Ini yang pertama, tunggal. Yang kedua kondisinya sebagai posisinya sebagai mansub. Ada sekedalik? Kita ganti kalimat talib dengan yang lain. Contoh, kitab ahada asyara kitaban. Kita ganti yang lain. Sebelas kursi, bagaimana? Ahada asyara kursiyan. Kelas, sebelas kelas, silakan. Ahada asyara faslan. Mufrad mansub, tunggal dan kondisinya fathatain. Harakat huruf terakhirnya fathatain. Wadih ya ikhwan? Wadih. Itu yang pertama. Yang kedua, antum perhatikan angka 11 sampai 19. 11 sampai 19 semuanya itu angka yang terdiri dari gabungan dua kata, dua angka. Sekedalik, angka satuan dan angka asyara, angka 10. Ahada asyara, lihat ahada ini yang pertama, asyara kata yang angka yang kedua. Berikutnya itna asyara, ada berapa angka di situ? Dua. Yang pertama itna, yang kedua asyara, yang ketiga thalathata asyara, ada berapa angka di situ? Dua. Yang pertama Salasata, yang kedua Asyara, dan itu seterusnya sampai angka 19. Tis'ata asyara. Semuanya, kita ulang, terdiri dari berapa angka ya Khan? Gabungan dua angka. Angka satuan dan yang terakhir angka asyara, angka 10. Wadih? Wadih. Kemudian kita akan rinci satu persatu angka-angka tersebut dan bagaimana kedudukan angka-angka tersebut dengan al-ma'dud. Dan kedudukan angka-angka tersebut dengan al-ma'dud. Nah, ya habbada law kana hunaka qalam huna fa naktub ala sabur. Lakin alas, antum lihat contoh-contoh yang disebutkan di sini. Lihat angka 11 dan angka 12. Lihat angka berapa? 11 dan 12. Tolong dibaca. Ahada asyara taliban. Nah, 12. Isna asyara taliban. Apa yang bisa antum lihat dari kedua angka ini? Bagaimana kedudukan angka 11 dan 12 terhadap al-ma'dud? Sekarang lihat, al-ma'dudnya apa jenisnya? Muzakkar wala mu'annath? Muzakkar. Bahasa kedalik, taliban muzakkar, bukan mu'annath. Kalau mu'annath bagaimana contohnya? Talibatan misalnya, pakai ta marbutah di belakang, talibatan. Tapi di sini semuanya adalah muzakkar semua. Taliban, taliban, taliban, sampai angka 20 taliban, semuanya muzakkar. Nah, kaitan angka 11 dan 12 dengan ma'dudnya, antum perhatikan, angka 11 dan 12 semua angkanya jenisnya mengikuti jenis al-ma'dud. Al-ma'dudnya mudhakkar, maka angka 11 dan 12-nya kedua angka itu harus mudhakkar juga. Ahada mudhakkar, asyara mudhakkar. Wadih? Wadih. Kedua angka tersebut, angka 11, apa tadi angka 11? Tolong dibaca bagaimana bilangannya? Ahada, asyara. Kedua-duanya, ahada dan asyara, antum lihat bagaimana jenisnya kedua-duanya? Mudhakkar wala mu'annath? Mudhakkar. Sehingga dapat disimpulkan di sini angka 11 dan 12 kedua angkanya, kedua-duanya itu jenisnya mengikuti jenis al-ma'dud. Nah, malam ini sepertinya kita akan fokuskan ke sini. Dan ini pembahasan yang insyaallah akan diulang lagi pada pekan depan. Jadi jangan khawatir kalau belum paham hari ini, belum paham malam ini, insyaallah akan kita ulang kembali pada pekan depan. Tapi mohon diperhatikan dengan baik. Pembahasan angka 11 dan 12 paham? Paham. Sebelum kita lanjutkan. Faham, Tom? Faham, nah, insyaallah. Faham. Apa yang bisa kita pahami? Ma'dud dan adad dan ma'dud sama jenisnya. Khusus angka 11 dan 12. Dan 12 saja. Paham, Tom? Paham, nah. Ahada muzakkar, asyara muzakkar. Mengapa kedua-duanya muzakkar? Karena ma'adudnya muzakkar, taliban. Angka 12, silakan dibaca angka 12. Ithna asyara taliban. Ada sekadar alik? Ithna muzakkar, asyara juga muzakkar. Mengapa dua-duanya muzakkar? Karena mengikuti jenis ma'adudnya. Ma'adudnya muzakkar, taliban. Wadih ya ikhwan. Wadih. Itu angka 11 dan angka 12. Sekarang perhatikan angka 13 sampai 19. Tolong dibaca Ariandi, angka 13. 13 taliban. Teruskan. 14 taliban. 15 taliban. 16 taliban, 17 taliban, 18 taliban, 19 taliban, 20 taliban. Nah, antum terlewat, sudah. Sama 19 saja. Nah. 20 taliban nanti kita bahas di akhir. Lihat angka 13 sampai 19 yang barusan dibaca. Apa bedanya dia dengan angka 11 dan 12? Jika ditinjau kaitannya dengan al-ma'dud. Lihat, perhatikan dengan baik. Ikhwan dan akhwat di rumah juga mohon lihat ke bukunya yang bisa menyaksikan Raja TV, silakan lihat ke layar monitornya. Perhatikan angka 13 taliban. Itu menjadi patokan untuk yang seterusnya. Nanti 14, 15 sampai 19 sama kaidahnya. Perhatikan angka 13. Apa beda antara dengan angka 13 dan angka 12 dan 11 di atasnya? Adad dan ma'dudnya berlawanan jenisnya. Naam. Tadi sudah saya jelaskan bahwa angka 11 sampai 19 ada berapa angka? Dua angka. Angka satuan dan angka asyara. Perhatikan 13 taliban. Angka yang pertama yaitu 13 jenisnya berlawanan dengan al-ma'dud. Kalau angka yang pertama saja yang berlawanan, perhatikan, thalathata itu mu'annath, ada sekadarik? Tahu dari mana itu mu'annath? Ada apa di situ? Ada tak? Marbutah. Angka yang pertama, yaitu thalathata, jenisnya berlawanan dengan jenis al-ma'dud. Al-ma'dudnya mudhakar, ada sekadarik? Angka tiganya, angka yang pertamanya, angka tiga itu berlawanan jenisnya dengan al-ma'dud. Dia mu'annath. Adapun kata asyara, kata asyara antum lihat bagaimana jenisnya? Sama dengan al-ma'dud. Sehingga yang berlawanan dengan al-ma'dud yang mana? Yang satuan. Angka yang pertamanya saja, angka satuannya saja. Paham itu? Lihat angka 14. Tolong dibaca Ahmiko. Arba'ata. Arba'ata asyara taliban. Nah, mana yang berlawanan jenisnya dengan al-ma'dud? Angka yang mana? Angka yang pertama ya, Ustaz. Angka yang pertama, arba'ata. Adapun asyaranya bagaimana? Tetap sama. Tetap sama jenisnya mudhakar, sama seperti al-ma'dud. Sehingga di sini kaidahnya, angka yang jauh dengan al-ma'dud jenisnya berlawanan. Angka yang dekat dengan al-ma'dud jenisnya sama. Karena jauh maka berlawanan. Karena dekat, maka sama. Mana kata yang angka mana yang lebih dekat? Arba'ata atau asyara? yang lebih dekat dengan taliban? Asyarah. Maka yang lebih dekat dia jenisnya sama. Yang jauh jenisnya berbeda. Dan itu berlaku sampai angka 19. Antum lihat. Baca sekali lagi ahmiko. Arba'ata. Arba'ata asyara taliban. Teruskan. Khamsata asyara taliban. Sittata asyara taliban. Sab'ata asyara taliban. Thamaniyata asyara taliban. Tis'ata asyara taliban. Yakfi. Lihat. Angka thalathata. Arba'ata, khamsata, sittata, sab'ata, thamaniyata, dan tis'ata. Semuanya bagaimana, ikhwan? Berlawanan dengan jenis? Al-ma'dud. Al-ma'dudnya mudhakar, maka angka itu harus mu'annath. Wadih, ya, ikhwan? Wadih. Itu angka 13 sampai 19. Adapun angka 20, ishrun, maka dia tidak berubah. Dia tidak berubah karena ishrun itu tidak punya muzakkar dan tidak ada muannatsnya. Dia sudah begitu sudah. Ishrun. Maka ma'adudnya muzakkar atau muannats dia tetap ishrun. Tetap angka seperti angka 20 seperti itu. Ishruna taliban. Talibannya kita ganti dengan muannats. Ishruna talibatan. Sama saja. Wadhi ya ikhwan? Ishruna kursiyan. Itu muzakkar ma'adudnya. Kita ganti dengan ishruna madrasatan. Sama saja. Ishrun tetap. Tidak berubah. Wadah ya ikhwan? Dan itu angka puluhan yang berikutnya. Kelipatan juga begitu. 20, 30, 40, 50, 60, 70, sampai 90. Begitu. Ishruna taliban. 30 taliban, 40 taliban, 50 taliban, 60 taliban, 70 taliban, sampai 90 taliban, sama. Wadih? Wadih. Kita ulang lagi. Ada berapa kaidah yang barusan kita sebutkan, ikhwan? Yang pertama, kita ingatkan kembali kepada ikhwan semuanya tentang kaidah al-adad dan al-ma'dud. Mana al-adad dan mana al-ma'dud? Al-adad, angka. Bilangan, mana ma'adudnya? Kata yang datang setelah Al-adad. Contoh, ahada asyara taliban. Mana adad dan mana al-ma'adud? Aina al-adad wa aina al-ma'adud? Ahada asyara al-adad. Al-adad, ahada asyara al-ma'adud? Taliban. Dan begitu seterusnya. Wadih? Wadih. Itu yang pertama. Kita kembali mengingatkan kepada antum semua posisi mana al-adad dan mana al-ma'dud. Itu yang pertama harus dipahami itu. Walaupun sebenarnya ini sudah kita jelaskan pada pembahasan jilid yang pertama yang sudah lewat lebih daripada setahun yang lalu. Setelah kita mengetahui mana al-adad dan mana al-ma'dud, kaidah kedua sekarang adalah meninjau kaitan antara al-adad dan al-ma'dud dari segi jenisnya. Dan pembahasannya kita bagi menjadi tiga. Yang pertama pembahasan angka 11 dan 12. Yang kedua pembahasan angka 13, angka 13 sampai 19. Dan yang terakhir angka 20-nya. Wadah ya khan, kita bagi menjadi berapa pembahasan kaitan antara al-adad dan al-ma'dud? Tiga. Yang pertama kita bahas khusus angka berapa yang pertama tadi? 11 dan 12. Kemudian yang kedua angka 13 sampai 19. Yang terakhir angka 20. Kita mulai dengan angka 11 dan 12. Kalau kita lihat jenis daripada angka 11 dan angka 12, jenisnya sama dengan al-ma'dud. Bala sekadarik? Bala. Ahada asyara taliban. Ahada mudhakkar. Asyara mudhakkar. Taliban juga mudhakkar. Nah, mohon fokusnya dan konsentrasinya bagi antum ikhwan dan akhwat di rumah. Mengingat kondisi sudah malam, ini kaidah yang butuh konsentrasi yang penuh. Dan sekali lagi, jika seandainya malam ini Allah Subhanahu wa taala belum memberikan kepada kita kemudahan untuk memahaminya, insyaallah akan kita ulang lagi pada pekan depan. Di awal waktu kita akan jelaskan kaidah ini. Tapi ini sebagai penutup pada kesempatan malam ini insyaallah. Ana tidak akan memberatkan antum dengan kaidah yang lainnya. Kaidah ini saja yang kita fokuskan. Kita ulang, kita mulai pembahasan kita dengan angka 11 dan angka berapa? 12. Sebelumnya angka 11 sampai 19 ada berapa angka di situ? Dua angka. Lalu kita balik. Angka 11 dan angka 19 ada punya dua angka. Ada angka satuannya, ada angka asyaranya. Lalu kita balik. Lihat 11 dan 12. Tolong dibaca Ariandi. Ahada asyara taliban. Kemudian? Ithna asyara taliban. Ithna asyara taliban. Kedua-duanya antum lihat 11 dan 12. Bagaimana jenisnya jika dilihat dengan jenis al-ma'dud? Jenis al-adad mudhakkar. Al-adad mudhakkar. Karena al-ma'dudnya mudhakkar. Kaidahnya angka 11 dan 12 kedua-dua angkanya ahada asyara dan itna asyara kedua-duanya ini jenisnya mengikuti jenis al-ma'dud. Al-ma'dud. Faham tum? Faham. Sekarang angka berapa sekarang? 13 sampai 19. Tolong dibaca. Amiko. Salasata asyara taliban. Satu lagi. Arba'ata asyara taliban. Cukup. Kita perhatikan angka 13 dan 14 di sini. Dan ini menjadi rumus untuk angka-angka berikutnya sampai 19. Kita lihat apa bedanya angka 13, 14 dengan 11 dan 12? Apa bedanya? Di angka satuannya. Angka satuannya. Naam, angka satuannya yaitu salasata dengan arba'ata, salasata dan arba'ata. Jenisnya berlawanan dengan jenis al-ma'dud. Dia mu'annath karena jenisnya, jenis ma'dudnya mudhakkar. Wadih ya khan? Wadih. Adapun kata asyarah, kata asyarah dia tetap mudhakkar. Kata asyarah tetap mudhakkar. Sehingga di sini kita permudah dengan sebuah kaidah. Angka yang jauh dengan al-ma'dud berlawanan. Wadih? Angka yang jauh dengan al-ma'dud jenisnya berlawanan. Adapun angka yang dekat jenisnya sama. Kita baca sama-sama ikhwan angka ini. Ana yang baca lebih dahulu kemudian antum. Silakan. Tafadhal ikhwan. Istami'u thumma kariru. Hayya ikhwan. Ahada asyara taliban. Ahada asyara taliban. Ithna asyara taliban. Ithna asyara taliban. Thalathata asyara taliban. Thalathata asyara taliban. Arba'ata asyara taliban. Arba'ata asyara taliban. Khamsata asyara taliban. Khamsata asyara taliban. Sittata asyara taliban. Sittata asyara taliban. Sab'ata asyara taliban. Sab'ata asyara taliban. Thamaniyata asyara taliban. Thamaniyata asyara taliban. Tis'ata asyara taliban. Tis'ata asyara taliban. Yang terakhir, isyruna taliban. Isyruna taliban. Pembahasan yang terakhir, angka 20. Isyrun. Sudah kita jelaskan tadi, dan ini kaidah yang terakhir. Bahwa isyrun, puluhan. Isyrun, kemudian 30, salasun, kemudian 40, arbaun, dan seterusnya. Dia tidak berubah. Walaupun ma'adudnya berubah menjadi mudhakar atau mu'annath. Isyruna taliban. Talibannya kita ganti menjadi mu'annath, tetap seperti itu. Isyruna talibatan. Tidak berubah. Dan ini juga menjadi kaidah untuk angka puluhan yang menjadi kelipatannya. Salasun. 30, 40, arbaun dan seterusnya sampai 90 sampai 90. Nah. Mudah-mudahan ini kaidah yang mudah dipahami. Bagaimana ikhwan studio? Paham itu insyaallah? Paham nah insyaallah. Kita buka kesempatan bagi ikhwan akhwat di rumah akhir untuk membaca ini. Nah, latihan yang berikutnya nanti saja akan kita bahas pada pekan depan insyaallah. Latihan ke-8. Nah, latihan ke-8. Tafadhal ya. Baik, ikhwatul salam azakumullah jami'an. Silakan bagi Anda yang ingin membaca pada latihan yang ke-8. dan halaman ke-23, dapat menghubungi kami ke nomor 021-823-6543. Kita angkat penelpon yang ingin membaca. Halo. Ya. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan umur siapa di mana? Dari Najat di Aceh. Dari mana Ibu? Dari Aceh. Dari Aceh. Yeah. Saya bicara dengan Ibu siapa? Dengan Nada. Dengan Ibu siapa? Nada. Ibu Nada. Baik. Ibu Nada, ada bukunya di Aceh sana? Tidak. Baik. Kami Ibu akan minta Ibu membaca atau bertanya? Saya bertanya dulu. Silakan Ibu Nada. Ingin bertanya dulu, Ustaz. Silakan Ibu. Boleh ditampilkan layarnya? Baik, kita tampilkan insyaallah. Ya. Jadi diberitahu kaidahnya. Bawa. Ya, silakan. Dan angka 12 itu kalau mengikuti al-adanya mengikuti al-ma'dud. Nah, kedua angkanya. Jenisnya mengikuti al-ma'dud, betul. Silakan Ibu Nada, apa lagi? Ini adalah bagaimana kalau saya ganti dengan al-ma'dudnya madrasatan. Kita ganti dengan mu'annas. Iya. Begitu Umu? Apakah nanti dari ahadata? Yang Ibu tanyakan bagaimana bentuk mu'annas daripada ahada, begitu Umu Dada ya? Baik. Itu saja Umu? Kalau 13. Nah, bagaimana kalau diganti dengan madrasatan begitu Umu ya? Apakah menjadi selasa acara? Baik. Saya kira begitu ya. Baik. Terima kasih Ibu Nada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun jelas suaranya masih terputus-putus tapi jelas alhamdulillah. Iya. Itu pertanyaan juga beberapa pertanyaan SMS yang senada dengan apa yang disampaikan. Iya, betul. Baik. Untuk menjawab pertanyaan ini sebenarnya Ana akan akhirkan ketika kita sampai kepada pembahasan. Nanti tidak lama lagi insyaallah. Jadi latihan sekarang yang kita baca ini memang fokusnya ma'dudnya mudzakkar. Sengaja seperti itu. Adapun bagaimana kalau mu'annath nanti akan dijawab insyaallah pada pelajaran-pelajaran berikutnya insyaallah. Saya tidak ingat apakah nanti di pelajaran 4 langsung akan dibahas atau tidak. Tapi insyaallah ini akan dibahas. Akan dibahas di pelajaran-pelajaran berikutnya bagaimana kalau seandainya angka 11 dan sampai 20 ini ma'dudnya kita rubah menjadi mu'annath. Karena di sini di pelajaran ketiga ini ma'dudnya masih berbentuk mudzakkar. Nah, ana tidak tahu ada di halaman 42 sebenarnya. Ada halaman 42 tepatnya di pelajaran ke 6, ad-darsus sadis, cukup jauh. Ana sebenarnya ingin mengakhirkan jawaban soal-soal tadi. Bagaimana, Fi? Oh, di ketika kita masuk pelajaran ke 6, tapi tidak mengapa sebagai contoh saja. Ya. Kalau kita ganti taliban menjadi madrasatan, kita lihat perubahannya. Lihat, angka kita mulai dengan angka 11 dan 12. Menjadi ihda asyarata atau ihda asyarata, shinnya boleh disukun dan shinnya boleh difathah. Ihda asyarata madrasatan. Adapun yang ke-12, itnata asyarata atau itnata asyarata madrasatan. Adapun angka 13 sampai 19, angka 13-nya sebagai patokan, yang berikutnya juga mengikuti demikian. 13 sekolah, maka menjadi thalatha asyarata atau thalatha asyarata madrasatan. Itu akan dibahas di pelajaran ke-6. Tapi karena sudah terlanjur ditanyakan sekarang, tidak mengapa sebagai muqaddimah, begitu perubahannya. Kaidahnya akan terbalik dari apa yang sudah dijelaskan tadi. Kaidahnya kebalikan daripada kaidah yang kita sebutkan tadi. Berarti kalau 11 dan 12, tadi bagaimana kaidahnya 11 dan 12? Kedua angkanya, jenisnya mengikuti al-ma'dud. Maka kalau ma'dudnya mu'annath, maka angka 11 dan 12 juga ikut mu'annath. Mu'annathnya adalah ihda asyarata atau ihda asyarata madrasatan atau talibatan. Itnata, yang 12, itnata asyarata atau asyarata madrasatan. Ada pun 13, kebalikannya. Tadi saya katakan bahwa yang jauh, bagaimana kaidahnya, kawan? Yang jauh dengan al-ma'dud jenisnya berlawanan, yang dekat jenisnya sama. Berarti kalau kita ganti madrasatan menjadi thalatha asyarata atau thalatha asyarata madrasatan. Nah, insyaAllah akan kita bahas lebih jelas manakala kita sudah masuk ke pembahasannya, itu ya, tepatnya ada di pelajaran ke-6, lebih tepat lagi ada di halaman 42. Nah, wallahu alam bisawab. Ini mudah-mudahan jadi mukaddimah, bukan jawaban yang selengkap yang diminta, tapi insyaAllah akan dibahas nanti pada babnya insyaAllah. Ya, terima kasih atas pertanyaannya dari Ibu Nada di Aceh tadi. Untuk pembahasan lengkapnya ada pada pelajaran yang ke-6 dan kita masih pada pelajaran yang ke-3. Kami himbau untuk mengikuti terus pelajaran kita di pembelajaran bahasa Arab ini. Baik, kita belum menemukan pembaca ya sudah untuk latihan ke-8. Nah, kita masih buka. Silakan 0218236543 untuk membaca latihan ke-8. Halo. Halo. Ya, silakan Ibu. Dengan siapa, di mana Ibu? Ummu Abdurrahman di Padang. Ummu Abdurrahman di Padang, masya Allah. Ummu mau bertanya atau mau membaca? Mau membaca Ustaz. Baik. Ummu ada bukunya? Ada Ustaz. Alhamdulillah. Silakan Ummu. Halaman berapa Ustaz? 23. Halaman 23. Oh, ya, sudah ketemu Ummu Abdurrahman? Untuk latihan yang ke-8. Iya, silakan, silakan. At-tamrin as-sabi. Nah. As-samin. As-sabi wala as-samin? Ketujuh atau ke-8? As-samin. Ke-8. As-samin, naam. At-tamrin as-samin. As-samin. Iqra ma yali. Naam. Silakan. Naam. Tafadhal ya Ummu Abdurrahman. Terputus sepertinya. Ya. Al-asaf syadid. Baik, silakan untuk setelah Ummu Abdurrahman yang ingin membaca 0218236543. Ya, halo. Ya, kita sudah masuk. Halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Untuk dengan Ibu siapa, di mana? Dengan Yadika di Banda Aceh. Ya, Ibu Yadika di Banda Aceh, baik. Ibu Yadika, mau membaca atau bertanya? Mau membaca. Ada bukunya Ibu? Naam. Alhamdulillah, silakan, silakan Ibu. Langsung saja. Ahada asyara. Ahada asyara poliban. Naam. Isna asyara poliban. Naam. Salasata asyara taliban. Naam. Arba'ata asyara taliban. Naam. Khamsata asyara taliban. Teruskan. Halo? Teruskan. Ya, silakan. Sittata asyara taliban. Naam. Sab'ata asyara taliban. Samaniyata asyara taliban. Ahsanti. Naam. Tis'ata asyara taliban. Aishruna taliban. Masya Allah, masya Allah. Mumtazah, mumtazah. Jazakallah khair. Ibu ada pertanyaan? Enggak ada untuk. Baik, ya. Baik. Jazakallah khairan. Terima kasih Ibu Yadika. Kubarakallah. Afika barakallah. Ya, terima kasih Ibu Yadiko di Banda Aceh. Santi, barakallahu fiki. Untuk soalnya bagi Anda yang ingin membaca, masih kami buka kesempatan untuk pembaca selanjutnya. Kita angkat. Halo. Halo. Iya, ya, silakan. Assalamualaikum. Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa, di mana? Ibu Miriam di Pondok Gede. Ibu Miriam di Pondok Gede. Nah, masyaallah. Nah, Ibu ada bukunya? Ada, alhamdulillah. Silakan Ibu dibaca. Dari 11 sampai 20. Nah, semuanya. Ahada asyara taliban. Naam. Isna asyara taliban. Salasata asyara taliban. Naam. Arba'ata asyara taliban. Khamsata asyara taliban. Naam. Teruskan. Tis'ata Naam, 16. 16. Tis'ata asyara taliban. Tis'ata atau sittata Ummu? Afwan. Sittat Sittata asyara taliban. Ahsanti, sahih. Sab'ata asyara taliban. Naam. Samaniyata asyara taliban. Naam. Tis'ata asyara taliban. Mumtaz. Isruna taliban. Ahsanti, Masya Allah. Jazakallah khair. Ummu, ibu siapa tadi? Ibu Maryam. Ibu Maryam, ya. Naam. Terima kasih banyak, Ibu. Jazakallah khair. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita masih buka kesempatan, Ustaz, untuk sekali pembaca yang ingin membaca di kesempatan malam hari ini setelah Ibu Miriam. Ya, kita angkat. Halo. Halo. Iya. Iya, halo. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Iya, dengan Bapak siapa di mana? Dengan Abu Yusuf dari Indramayu. Abu Yusuf Indramayu, Masya Allah. Kaifa haluk ya Abu Yusuf? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, mudah-mudahan malam ini tidak terputus saluran antum. Silakan, tafadhal. Nah, segera, silakan dibaca, tafadhal. Ahada asyara taliban. Nah. Isna asyara taliban. Nah. Salasatu asyara taliban. Salasatu apa salasata? Salasata asyara taliban. Mumtaz. Arba'ata asyara taliban. Ahsant. Khamsata asyara taliban. Nah. Sittata asyara taliban. Naam. Sab'ata asyara taliban. Tamaniyata asyara taliban. Tis'ata asyara taliban. Isruna taliban. Ahsanta ya akhi. Jazakallah khairan. Wa iyyakum. Hal fi su'al ya Abu Yusuf? Ada indaka su'al? La, dan. La, baik. Jazakallah khairan. Barakallahu fiik. Wa iyyakum. Wa fiik barakallahu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak atau Abu Yusuf, Yusuf di nah. Indramayu. Yusuf? Baik, ya sepertinya ini pembahasan terakhir yang bisa kita bahas pada malam ini. Dan insya Allah kita akan ulang kembali kaidah 11-20 ini di pekan depan. Ya. Dan saya yakin banyak pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan. Dan sepertinya juga sudah ada beberapa pertanyaan dari SMS. Begitu ya, Afi? Ada beberapa pertanyaan yang masuk. Namun berkenaan dengan latihan yang pertama tadi, latihan yang ketujuh. Oh, baik. Kita bacakan dari penanya yang tidak menyebutkan namanya pula. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah inama itu juga berfungsi sama seperti inna? Mohon dijelaskan, jazakallah khair. Innama gabungan antara inna dan ma. Nah, inna, innama ada gabungan antara inna dengan ma. Kata ini bukan lagi menjadi kata yang kita kenal sebagai saudari-saudarinya inna. Nah, dia tidak berfungsi sama seperti fungsinya inna. Nah, sebagai contoh misalnya kita lihat dalam hadis yang masyhur, hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim, dan ini hadis yang pertama yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, innamal a'malu binniyat. Nah, ini sudah tidak lagi berfungsi sama seperti inna yang kita barusan bahas, dan ka'anna serta beberapa saudari-saudarinya yang sudah kita bahas sebelumnya. Nah, wallahu a'lam. Baik, satu lagi pertanyaan yang datang melalui SMS ya, yang mungkin kita perlu bacakan juga. Nah, afwan Ustaz, pada latihan yang ketujuh ya. Nomor 6 ya. Disebutkan Maryamah berharokat fathah. Kenapa nah. bukan majrur, Ustaz? Nah, sebenarnya ini hal yang sudah kita pelajari di jilid yang pertama. Khususnya ketika kita membahas pembahasan tentang al-mamnu minas sarf. Ana yakin ikhwan studio masih ingat al-mamnu minas sarf ya ahmiko. Pelajaran yang terakhir yang ada di jilid ke pertama. Nah, dari pertanyaan yang masuk dan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang lain, ini menunjukkan bahwa banyak para pendengar kita dan pemirsa Raja TV yang mulai mempelajari bahasa Arab jilid kedua ini belum melewati jilid yang pertama, atau paling tidak lupa dengan pembahasan jilid yang pertama. Tidak mengapa, kita ingatkan kembali bahwa Maryamah di situ sebenarnya posisinya majrur. Ukhtu Maryamah. Maryamah majrur. Oleh sekadar lagi, ikhwan. Majrur karena posisinya sebagai mudhafun ilaih. Dan kita ketahui bahwa isim itu majrur, tanda biasanya yang kita sudah pelajari bahwa majrur itu dengan kasrah. Terus kedalik. Tapi di sini Maryamah majrur tapi dengan fathah. Karena ini, karena kalimat Maryam termasuk daripada isim yang tidak boleh ditanwin. Isim yang mamnu' minas sarf, isim yang tidak boleh ditanwin. selain kalimat Maryam tidak boleh ditanwin. Yang kedua, ketika dalam kondisi majrur, maka majrur dengan fathah. Maryama, bukan Maryami. Wadah ya ikhwan? Nah, ini sebagai pengingat saja. Mohon nanti penanya nanti bisa melihat kembali jilid yang pertama, khususnya dua pelajaran terakhir yang ada di jilid yang pertama. Itu terkait dengan al-mamnu minas sarf. Dan di situ insya Allah ada penjelasan yang terkait dengan apa yang kita sebutkan tadi. Nah, wallahu a'lam bissawab. Nah, intahina. Kita sudah selesai. Baik. Pada malam ini, alhamdulillah kita sudah membaca beberapa latihan-latihan yang ada di latihan ketiga, walaupun di pelajaran ketiga, walaupun belum selesai semua. Dan sebagai penutup, kita ingatkan kembali tentang kaidah angka 11 sampai 20 tadi. Dan insya Allah, jika seandainya pada malam ini belum diberikan pemahaman, insya Allah mudah-mudahan kita akan ulang kembali pada pekan depan. Dan akan kita ulang kembali pembahasan tentang kaidah-kaidah angka 11 dan sampai angka 20 ini. Demikian dari ana, yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah datang dari saya dan dari syaitan. Dan saya mohon ampun kepada atas segala kesalahan. Subhanabihamdik, syukur la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.